Aku bersimpuh di dalam doa untuk damai cinta di dunia, pegang mirang bulan dan gemintang yang berdiri berdampingan bagai mahkota. Senja memerah di cakrawala, menamkan mentari yang luka, bagaikan rembulan dan gemintang yang berdiri berdampingan. Kita selamanya. Jadi saksi damai.